Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallim tasliman mazida. Amma ba'd. Insyaallah taala kita lanjutkan muasan kita dari kitab Durusul Muhimmah, yang mana kita sudah masuk ke Dars Sabi'ashar, pelajaran yang ke-17, yaitu At-Tahdhir Minasyirki wa Anwa'il Ma'asi, yaitu peringatan dari kesyirikan dan sebagian kemaksiatan dan berbagai macam kemaksiatan. Hanya saja yang disebutkan dalam kitab ini sebagian saja. Al-hadar wa tahdhir min asy-syirki, qala rahimahullah, berkata Syekh bin Baz rahimahullah taala, wa minha as-sab'ul mubiqat al-muhlikat, di antara yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 7 dosa besar yang bisa mencelakakan seorang manusia di kehidupan dunianya maupun akhirat kelak. Asy-syirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-sihir, kemudian sihir, perdukunan dan yang semisalnya. Kemudian qatru nafsi allati haramallahu illa bilhaq, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Kemudian wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Kemudian wa aklu riba, makan riba. Wa tawalli yaumaz zahf, lari dari medan pertempuran. Lari dari medan pertempuran yang mana kedua pasukan antara kaum muslimin dan kufar sedang berkecamuk peperangannya. Wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, dan menuduh seorang mukminah, seorang wanita yang mukminah, dengan tuduhan yang keji, yaitu tuduhan zina tanpa bukti. Kemudian uququl walidain, di antaranya juga uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Wa qati'atur rahim, memutus tali silaturahim. Wa syahadatuz zur, bersaksi dusta, bersaksi palsu. Wal aymanul kadhibah, sumpah palsu. Wa idzaul jar, mengganggu tetangga. Wa dzulmun nas fid dima' wal amwal wal a'rad, kedzaliman, baik yang berkaitan dengan darah, harta maupun harga diri. Wa syurbul muskir, wa syurbul muskir, dan minum atau mengkonsumsi hal-hal yang bisa memabukkan. Walaibul kimar wa wal maisir, perjudian. Wal ghibah wan namimah, ghibah, menceritakan aib saudara kita sesama muslim dalam keadaan dia tidak ridha. Namimah itu mengadu domba antara sesama muslim, mengabarkan berita yang menyakitkan pihak A, kemudian ke pihak B dia menyampaikan berita yang menyakitkan pihak A. Wa ghairu dzalika mimma nahallahu anhu, dan yang selainnya yang dilarang Allah dan Rasulnya. Di sini setelah Syekh rahimahullah taala di pelajaran yang sebelumnya itu membahas tentang akhlak-akhlak yang mulia dan kewajiban untuk berhias diri dengan akhlak-akhlak tersebut, maka pada kesempatan kali ini, pada pelajaran kali ini, Syekh hendak menyampaikan beberapa perkara yang merupakan kebalikan daripada pelajaran yang sebelumnya. Maka kalau yang sebelumnya wajib seorang muslim untuk berhias diri masalah tauhid, amanah, sabar dan lain sebagainya, maka yang bab yang sekarang wajib seorang muslim untuk menjauhkan diri dari akhlak-akhlak tersebut. Kalau yang pertama sebelumnya wajib bagi seorang muslim untuk berakhlak yang seperti itu. Tapi yang poin yang sekarang itu wajib seorang muslim untuk menjauhkan diri daripada akhlak yang seperti itu, melepaskan dari akhlak yang seperti itu. Diistilahkan ulama dengan at-tahliya wa at-takhliya. Ya. Kalau yang pertama berakhlak yang mulia itu berhias diri dengannya. Kalau takhliya itu menjauhkan daripada akhlak-akhlak yang tercela tersebut. Intinya agama Islam yaitu seseorang berhias diri dengan akhlak-akhlak yang mulia dan menjauhkan diri dari akhlak-akhlak yang hina dan rendah. Dan sebaik-baik keutamaan, sebaik-baik akhlak yang paling mulia itu akhlak kepada Allah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, sejelek-jelek akhlak, seburuk-buruk akhlak, sebejat-bejatnya akhlak itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hal peribadahan, menyerahkan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian, jadi di dalam Islam seseorang tidak hanya diminta untuk mengetahui perkara yang baik-baik saja, tapi di dalam Islam juga diminta pemeluknya untuk mengetahui perkara-perkara yang buruk, mengetahui perkara yang baik agar kita bisa berhias diri dengan perkara yang baik tersebut, sebagaimana kita menjauhkan diri daripada perkara yang buruk, mengetahui perkara yang buruk agar kita terhindar darinya. Sebagaimana dikatakan oleh penyair, ta'allama syarra la li syarri walakin li tawaqqihi fa inna man lam ya'rif syarra min as-sarri yaqa fihi min an-nasi yaqa fihi. Ketahuilah perkara-perkara yang buruk bukan untuk engkau terjerumus ke dalamnya, tapi engkau mengetahuinya untuk bisa terhindar darinya. Karena siapa yang tidak mengetahui keburukan dari manusia, maka niscaya dia akan terjatuh ke dalamnya. Orang tidak tahu kalau itu kesyirikan, dia tidak peduli. Orang tidak tahu kalau itu maksiat, dia tidak peduli bahwasanya hal tersebut adalah maksiat. Sebagaimana dikatakan oleh Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah SAW anil khairi wa kuntu as'aluhu anil syarri makhafata ayyidrikani. Para sahabat Rasulullah SAW, keumumannya itu mereka dominan bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan, amal soleh, pahala dan lain sebagainya. Adapun aku banyak bertanya kepada Rasulullah SAW tentang keburukan, dosa dan kemaksiatan serta fitnah. Aku khawatir aku bakalan terjerumus ke dalamnya kalau aku tidak ketahui. Ya. Maka ini penting juga untuk setelah seseorang mengetahui perkara tauhid, setelah seorang mengetahui akhlak yang mulia, maka dia harus mengetahui kebalikannya seperti apa. Syirik itu seperti apa? Segenap kemaksiatan itu seperti apa? Sebagaimana dia telah sudah harus mengetahui tauhid seperti apa, maka dia juga harus mengetahui syirik juga seperti apa, agar jangan sampai terjerumus ke dalam kesyirikan dalam keadaan dia tidak sadar. Semuanya dikatakan kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Bagaimana mungkin seorang menjaga diri dari keburukan padahal dia tidak tahu keburukan itu seperti apa? Bagaimana mungkin seorang untuk terhindar dari keharaman dalam keadaan dia tidak sadar yang haram-haram itu seperti apa? Yang mungkar-mungkar itu seperti apa? Dan dia tidak tahu bagaimana bahayanya. Dia tidak tahu akibatnya. Maka dari sini wajib bagi seorang muslim untuk mengetahui kemungkaran, bukan untuk melakukan kemungkaran tersebut, akan tapi untuk menghindarkan diri dari kemungkaran-kemungkaran. Maka dari sini kita lihat bagaimana ulama banyak sekali mengkhususkan menulis kitab-kitab tentang kabair, dosa-dosa besar. Sebagian menyebutkannya dari Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya yang paling terkenal, yang sering kita dengar, Kitabul Kabair Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Ini yang paling masyhur. Imam Az-Zahabi menulis kitab Al-Kabair, kitab tentang dosa-dosa besar. Kemudian keterangan daripada Al-Quran dan Sunnah bahwasanya dosa itu terbagi menjadi dua. Yang pertama kabair, yang kedua saghair. Kabair itu adalah dosa besar, saghair itu adalah dosa kecil. Sebagaimana Allah berfirman, wa kullu syai'in fa'aluhu fiz-zubur. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Segala sesuatu yang mereka kerjakan itu ada catatannya di zubur. Kecil dan besar semuanya tertulis. Allah juga berfirman, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Apabila kalian menjauhkan diri daripada dosa-dosa besar yang dilarang kepada kalian, maka niscaya kami akan mengampunkan kesalahan-kesalahan kalian dan kami akan masukkan kalian ke dalam pahala yang mulia, ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ke dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini alladzina yatanibuna kaba'iral itsmi wal khawaisha illa lamam. Orang-orang yang menjauhkan diri dari dosa-dosa besar kecuali al-lamam. Lamam di sini adalah saghair, dosa-dosa kecil. Kemudian Allah berfirman, walakinallahu habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Lihat, akan tapi Allah lah yang menjadikan kalian itu mencintai keimanan dan membuat indah keimanan di hati kalian. Sebagaimana Allah SWT menjadikan kalian membenci kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Di sini Allah SWT bagikan oleh bagi tiga. Kufur itu yang mengeluarkan daripada, lihat sini, al-kufra. Bukan kufrun. Bukan kufran, bukan kufrin, tapi al-kufra. Di sini kufur yang mengeluarkan daripada keislaman. Kufur yang membatalkan keimanan. Kufur yang mengeluarkan seseorang dari dinul haq kepada kekafiran. Yang kedua fusuk. Yang kedua fusuk, kefasikan, yaitu dosa-dosa besar. Wa isyan, ini madunal kabair, yang tidak sampai kepada dosa besar. Sebagaimana Allah berfirman, Rabbana faghfir lana dhunubana wa kafir anna sayyiatina. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami. Di sini Allah sebutkan dhunub dan sayyiat. Yang dimaksud dengan dhunub itu adalah dosa besar. Sayyiat adalah dosa-dosa kecil. Dan ini ma'ruf, keterangan dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dosa itu ada dosa besar, ada dosa kecil. Bahwasanya dosa kecil itu terhapus dengan ketaatan dan amal soleh. Ya, terhapus dengan sholat, terhapus dengan puasa, terhapus dengan zakat, terhapus dengan sedekah, terhapus dengan haji, terhapus dengan umrah dan lain sebagainya. Itu dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar, itu tidak cukup dengan amal soleh. Tapi dosa besar harus bertaubat, taubatan nasuha, ya, agar bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "As-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza istanabatil kaba'ir." Idza istanabal kaba'ir. Seseorang yang mengerjakan salat lima waktu dari zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh. Seseorang yang mengerjakan Jumat dari Jumat ke Jumat, Jumat ke Jumat lagi, kemudian Ramadan ke Ramadan yang lain, ini akan menghapuskan dosa-dosa antara keduanya, antara duhur dengan asar, menghapuskan dosa-dosa kecil antara duhur dengan asar, seterusnya Ramadan ke Ramadan, Jumat ke Jumat, selama seseorang menjauhkan diri dari dosa besar. Artinya kalau dosa besar tidak cukup dengan beramal soleh seperti yang disebutkan, tapi dosa besar harus betul-betul dengan taubat yang nasuha. Dan Syekh dalam kesempatan kali ini mengisyaratkan beberapa jenis dosa-dosa besar. Tidak semuanya, sebagian saja. Karena ini kitab ringkas. Ini kitab ringkas. Ikhwan fiddin, ukhwat fillah, rahimanallah iyyakum. Di sini saya mengatakan al-hadar wa tahdir. Hendaklah seorang hati-hati dalam permasalahan ini. Kemudian hendaklah dia memperingatkan dirinya dan orang lain agar jangan sampai terjatuh ke dalam kesyirikan dan berbagai macam jenis kemaksiatan, di antaranya 7 dosa besar yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Rasulullah bersabda, "Istanibu as-sab'al mubiqat." Hendaklah kalian menjauhkan diri dari 7 dosa besar. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah mahun?" Para sahabat bertanya, "Ya Rasul, apa itu?" Seperti tadi yang kita sebutkan, syirik kepada Allah, kemudian sihir, kemudian membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan hak, kemudian makan riba, kemudian makan harta anak yatim, kemudian lari dari medan jihad, kemudian menuduh wanita mukminah dengan perbuatan zina. Ini termasuk 7 di antara dosa besar. Disebutkan dalam hadis tersebut mubiqat. Mubiqat adalah muhlika yang membinasakan seseorang di dunia maupun di akhirat. Adapun di dunia, di antaranya dengan ukubah, ya. Dengan kalau di negara-negara Islam itu ada had, ya, hukum syariat, ya. Bisa dipancung, bisa dirajam dan lain sebagainya. Adapun di akhirat, ini waliyadzubillah di neraka jahannam yang mengantarkan seorang ke dalam siksaan api neraka jahannam. Makanya di sini Rasulullah peringatkan bahaya dosa-dosa tersebut. Adapun kenapa dibilang 7? Ini untuk menunjukkan bahwasanya dosa-dosa tadi itu perlu sangat diperhatikan. Dan ini bukanlah pembatasan, artinya yang selain daripada 7 dosa kecil, bukan. Rasulullah SAW hendak memberikan peringatan terkhusus dari dosa tersebut. Ada dosa-dosa yang lain. Dosa-dosa yang lain dia merupakan dosa besar yang tidak disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam 7 dosa yang tergabung di dalam suatu nas hadis. Misalnya apa? Misalnya hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari juga dan Muslim dari Abu Bakrah, Rasulullah SAW bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah kalian aku kabarkan dengan dosa yang paling besar? Para sahabat bertanya, "Bala ya Rasulullah." "Iya ya Rasulullah." Kata Rasulullah SAW, dosa yang paling besar, al-ishraku billah wa uququl walidain wa syahadatuz zur. Yang pertama, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hal peribadahan, menyerahkan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian uququl walidain, durhaka, berbuat jahat kepada kedua orang tua. Kemudian syahadatuz zur, saksi dusta atau saksi palsu. Padahal kita lihat bagaimana durhaka kepada orang tua dan saksi palsu tadi tidak termasuk di dalam 7. Bukan berarti dosa besar itu cuma 7. Tapi itu di antara dosa besar 7. Yang selain daripada itu ada di antaranya yang termasuk yang paling besar setelah syirik, yaitu uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Dosa-dosa besar banyak sekali. Ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Zahabi dan yang lainnya, banyak, puluhan bahkan. Ini sebagian kecil saja. Kata Ibn Abbas, bahwasanya dosa besar itu hiya ila sab'ina aqrab, 70, ya. Mendekati 70, ya, artinya sangat banyak. Ini juga bukan pembatasan, berarti artinya 67, 68, 69, bukan. Artinya gaya bahasa Arab kalau menunjukkan hal yang banyak, 70. Lebih daripada 70, hampir 70, artinya banyak. Ya, ya. Bukan cuman mendekati 70 artinya 69, 68, 67, bukan itu maksudnya. Maksudnya lebih daripada itu. Makanya dikatakan Syekh Barzakh, wa aidan hadza laisa hadza hasran. Ini pun bukan batasan mendekati 70. Intinya yang selayaknya diperhatikan di sini adalah seseorang mengetahui apa kategori dosa dikatakan dosa besar yang membedakan dengan dosa yang kecil. Dosa besar adalah, ya, membedakan dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar adalah kullu amalin suddira bila'nin au hirmanin min dukhulil jannah au wa'idin bidukhulin nar au bidhikri sakati rabb wa iqabihi au bila'ni fa'ilihi au nafil imani anhu au qaul laisa minna. Nah, lihat tanda-tandanya. Dosa besar itu tanda-tandanya di antaranya amalan tersebut, dosa tersebut diawali dengan laknat. Ya. Misalnya apa? La'anallahu man ghayyara manaral ard. Semoga Allah melaknat orang yang merubah batas tanah. Ya. Ya. Sebagaimana Allah juga melaknat orang yang merubah arah, ya, tanda arah itu. Ke Bandung ke kiri dia putar jadinya ke kanan. Ya. Bukannya sampai ke Bandung, sampainya ke Cirebon. Ini termasuk yang terlaknat kata ulama. Au hirmanin min dukhul jannah, atau diharamkan untuk masuk surga, salah satu tanda dosa besar. Atau wa'id bidukhulin nar, ancaman untuk dijerumuskan ke dalam neraka jahannam. Atau bidzikri sakhati rabb wa iqabihi, atau disebutkan kemurkaan Allah dan azabnya atas pelakunya. Atau bila nifailihi, atau dengan melaknat pelakunya. Au nafil iman anhu, atau menafikan keimanan darinya, ya, tidak beriman. Misalnya, ya la ya'manu ahadukum la yu'min man la ya'man jarahu bawa'ikahu. Misalnya, tidaklah seorang itu dikatakan beriman apabila tetangganya tidak pernah merasa tentram dan nyaman serta aman karenanya. Artinya ini selalu menyakiti tetangganya, selalu membuat tetangganya tidak nyaman, selalu membuat tetangganya merasa tidak aman. Ya, ini dosa besar. Rasulullah, la yu'min, tidak beriman seseorang itu. Atau laisa minna, bukan dari golongan kami. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana. Bukan dari golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang besar. Maksudnya orang yang lebih tua. Jadi seorang muslim menghormati orang yang lebih tua darinya, dan hendaknya juga dia harus menyayangi orang yang lebih kecil atau lebih muda darinya. Ini semuanya tanda-tanda dosa besar. Terlebih-lebih lagi kalau sekiranya ada keterangan bahwasanya perkara tersebut adalah perkara dosa besar. Seperti tadi, akbarul kabair, dosa yang paling besar adalah isyraku billah wa uququl walidain, itu sudah paling jelas. Dosa-dosa yang paling besar diantaranya kata Rasulullah SAW, syirik kepada Allah, kemudian durhaka kepada kedua orang tua, kemudian syahadat zur, ya, diantaranya saksi palsu. Ya. Kemudian akhtarul kabair wa ashadduha dararan asyirku billah. Dosa besar yang paling besar, ya, yang paling bermadarat, yang paling membahayakan seorang hamba, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala, ya, dan Rasulnya selalu meletakkan di awal. Ya. Kalau kita perhatikan bagaimana di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang dosa-dosa, itu selalu dimulai dengan syirik. Selalu dimulai dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkala menyebutkan tentang dosa-dosa besar, selalu dimulai dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tatkala menyebutkan tentang perintah-perintah ya, amal saleh, selalu mendahulukan yang paling utama, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina la yad'una ma'allah, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, wa la yaznun." Ya, dalam surah Al-Furqan Allah sebutkan, dan orang-orang yang tidak menyembah kepada selain Allah dan mereka tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak, dan mereka yang tidak berzina, artinya di sini yang paling dosa yang Allah sebutkan di sini paling besar, menyembah kepada selain Allah, menyerahkan beribadah kepada selain Allah, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Kecuali dengan hak itu maksudnya seperti qisas, seorang membunuh kemudian dibunuh, atau seorang yang berzina, dia dalam keadaan sudah menikah, itu dibunuh, dirajam sampai mati. Wala yaznun, dan orang-orang yang tidak berzina. Ini menunjukkan zina termasuk dosa yang besar. Sebagaimana Allah SWT juga sebutkan, la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madzmuman makhdhula. Dalam surah Al-Isra, Allah dahulukan dosa yang paling besar, janganlah kalian mensekutukan Allah Subhanahu wa taala sehingga kalian menjadi tercela dan terhina. Selalu saja kita lihat bagaimana Allah SWT mendahulukan, terkala melarang itu kesyirikan terlebih dahulu. Karena kesyirikan ini a'zamul mubiqat, hal yang paling menghancurkan seorang hamba, yang membinasakan seseorang hamba. Dosa yang tidak akan Allah Subhanahu wa taala ampunkan, kezaliman yang paling zalim, kemaksiatan yang terbesar. Ya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah SWT tidak akan sekali-sekali mengampuni dosa syirik, dosa yang selain yang lebih rendah daripada syirik, selama tidak mengkafirkan. Karena dosa yang tidak Allah ampunkan bukan cuma syirik, ada sekian banyak dosa yang tidak Allah ampunkan, berbagai macam jenis kekufuran tidak Allah ampunkan, ingkar kepada Al-Quran, ingkar kepada sunnah, kafir walaupun bukan kesyirikan, walaupun atau ragu, sekedar ragu saja, ragu terhadap kebenaran Al-Quran, kafir, apalagi mengingkarinya, atau mencela Al-Quran, mencela syariat Allah SWT, kafir. Bukan syirik, Allah ampunkan, tidak Allah ampunkan, tidak Allah Subhanahu wa taala ampunkan. Kemudian wasiat Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Jadi dosa yang tidak mengkafirkan, betapapun besar dosanya dan betapapun lama di dalam neraka jahanam dan betapapun dahsyatnya siksaan dalam neraka jahanam, selama dia seorang memiliki tauhid, memiliki keimanan, dia suatu saat akan keluar dari neraka jahanam. Dan siksaan-siksaan di dalam neraka jahanam itu sebagai penggugur dosanya, sebagai penghapus dosanya. Selama dia masih ada iman dan Islam serta tauhid, maka dia akan dikeluarkan dari neraka jahanam. Wallahu alam berapa lamanya, dan wallahu alam berapa betapa dahsyatnya. Tapi dosa syirik dan segenap dosa kekufuran dengan berbagai macam bentuknya, kekufuran yang mengeluarkan daripada Islam, ini tidak akan Allah SWT ampuni, kekal selama-lamanya. Ya, munafik, coba lihat munafik, nifak. Nifak kan bukan bentuk syirik, makanya Allah bedakan. Orang kafir itu ada musyrikun, ada munafikun. Munafikun itu tahu ya. Ya, yang menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran, musyrikun, munafikun. Ya, munafikun salat bersama Rasulullah SAW, jihad juga bersama Rasulullah SAW, mereka berpuasa, mereka haji, mereka sama amalan secara fisik sama, tapi hatinya membedakan. Mereka menyembunyikan kekafiran dan membenci syariat Islam, membenci Al-Qur'an, membenci sunnah, membenci amalan-amalan Islam, tapi dia ditampakkan di luarnya mereka bersama kaum muslimin. Nah, ini wal iyadu billah, dari zaman dahulu sampai zaman sekarang sampai hari kiamat akan tetap ada. Ya, kelompok munafikun, ya kelompok munafikun. Nifaq, ya. Orang-orang yang nifaq Allah sebutkan pertama kali di dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah, Allah sebutkan, beberkan. Ya, pertama Allah sebutkan ciri-ciri orang-orang yang beriman, ya. Yang beriman kepada perkara yang gaib. Ya, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, orang-orang yang beriman bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib, ya. Wa yuqimunash shalah wa yu'tunaz zakah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Ini kelompok orang-orang yang beriman. Kemudian Allah sebutkan orang-orang musyrikun, orang-orang kafirun. Ya, cuman 3 ayat. Kemudian Allah beberkan bagaimana orang-orang munafikun beberapa belas ayat setelahnya. Itu awal-awal Al-Qur'an. Di awal-awal Al-Qur'an. Ya. Wa idza qila lahum, di antara ciri-ciri mereka orang-orang munafikun, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum musfaha walakin la yashu walakin la ya'lamun. Ya. Terkala dikatakan kepada mereka, berimanlah sebagaimana imannya Anas. Maksudnya siapa Anas? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas yang di zaman itu yang diturunkan ayat pada saat itu siapa? Adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beriman artinya berimanlah sebagaimana imannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Allah Subhanahu wa taala mengajak orang-orang munafikin, mengajak manusia secara umumnya untuk beriman sebagaimana imannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Apa kata mereka? Qalu anu'minu kama amanu sufaha? Apakah kami akan beriman sebagaimana berimannya orang-orang yang bodoh-bodoh dan dungu-dungu tersebut? Jadi sahabat Rasulullah SAW yang ittiba kepada Al-Quran dan Sunnah dibilang bodoh dan dungu. Ya, sahabat Rasulullah SAW jadi orang yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah diklaim orang-orang yang kolot, bodoh dan dungu. Sampai sekarang coba lihat ketika diajak kepada kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, mereka menolak dengan mentah-mentah. Itu ciri-ciri orang munafikin. Ya, ciri-ciri orang yang munafikin. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala innahum usfaha." Padahal sesungguhnya merekalah orang-orang yang dungu dan bodoh, yang tatkala diajak beriman, ya, sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menolak. Itulah orang yang bodoh dan dungu. Ya. Padahal Al-Qur'an jelas sekali menunjukkan bagaimana keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya paling gampang untuk melihat orang munafikin itu adalah orang yang membenci para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling gampang tandanya. Paling gampang tandanya melihat orang munafik, ya, itu orang yang membenci para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apalagi sempat mengkafirkan para sahabat. Ya. Asyirik. Syirik itu taswiyatu ghairillah billah bi syai'in min huquqihi. Min du'ain aw dhabhin aw nadrin aw isti'anatin istighatsatin aw ghairi dzalika min amwalil ibadah. Syirik itu adalah menyamakan selain Allah yang dia merupakan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Intinya menyerahkan hak yang dia merupakan hak Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Doa. Doa ini haknya Allah. Tidak boleh seorang berdoa kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih Itu hanya Allah SWT. Seorang tidak boleh menyembelih sebagai persembahan, sebagai peribadatan kecuali kepada Allah SWT. Menyembelih, ya, bismillah, Allahu Akbar, itu hanya untuk Allah SWT, bukan untuk selain Allah SWT, bukan untuk jin, bukan untuk Nyi Roh Kidul, bukan untuk malaikat, bukan untuk roh-roh, bukan untuk wali-wali, haram hukumnya, dan dia mengeluarkan seorang daripada keislaman. Isti'anah, istighatsah, nazar, ini juga untuk Allah SWT. Jadi semua peribadatan itu harus untuk Allah SWT, kepada Allah SWT. Apabila diserahkan kepada Allah, maka terjerumus ke dalam kesyirikan. Allah beriman, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku,